Pak Ustadz yang kami sayangi, saya dari kampung Tengah Siak. Teman saya ada yang bertanya sama saya, kenapa Allah menciptakan malaikat sedangkan Allah kan maha tahu? Sampai sekarang saya tak bisa menjawab. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat menurunkan hujan, ada malaikat meniupkan sangkakala, ada malaikat menurunkan wahyu. Apakah Allah berhajat kepada malaikat itu? Tidak. Lalu kalau Allah tak berhajat, kenapa dia buat? Presiden ada yang membukakan pintu, memangnya presiden itu tak bisa buka pintu? Ada yang membawakan sendal, memangnya presiden itu tak bisa bawa sendal? Bisa. Kenapa ada yang buka pintu? Menunjukkan kehebatan dia, menunjukkan keagungan. Nih saya presiden, tengok, buka pintu. Allah Ta'ala mau menunjukkan keagungannya. Aku kalau mau berkehendak, bisa. Ketika semua makhluk ini kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya mati, tinggal Allah sendiri. Apa kata Allah? Ainal jabbarun, mana raja-raja, penguasa-penguasa yang sombong? Tinggal aku sendiri. Makanya disebut huwal awwalu wal akhiru. Makna huwal awwalu wal akhiru bukan dia yang berawal dan berakhir. Allah tak berawal, tak berakhir. Azali, tak berawal, tak berakhir. Makna huwal awwalu wal akhiru, ketika semua tak ada, dia ada. Ketika semua binasa, dia tetap ada. Itu makna huwal awwalu wal akhiru. Dia tidak berhajat kepada makhluk. Diciptakannya malaikat, malaikat yang sayapnya dikepakkan dari timur ke barat, patuh dan tunduk kepada Allah. Tapi ini makhluk yang kecil, kerdil, sombongnya luar biasa. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.